Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Tentunya kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menetapkan iman, Islam, dan memberikan nikmat kita, berbagai macam nikmat yang tentu kalau kita hitung, kita manusia tidak akan pernah dapat menghitungnya. Salawat dan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada pemimpin umat, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pemirsa pagi hari ini bersama saya Elvi Hidriah sampai menjelang pukul 6 pagi kita akan membahas tentang pendidikan anak di dalam keluarga. Dan pagi hari ini di studio 7 TVRI sudah hadir narasumber kami yang pastinya sudah Anda tunggu dan Anda kenal, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, baik-baik sehat. Senang sekali, dan pemirsa sudah ingin sekali melihat Ibu untuk menyampaikan pelajaran hari ini. Terima kasih Bu Tuti Alawiyah. Dan bersama kami juga ya hadir ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim Jakarta, juga adik-adik pelajar dari Sekolah Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu dan adik-adik. Alhamdulillah, terima kasih ya pagi sudah datang ke TVRI. Mudah-mudahan ini tercatat sebagai amal ibadah kita ya. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, dan Ibu Tuti, kita membahas tentang satu hal yang sangat mendasar, yang sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama ya Bu ya. Pendidikan anak di dalam keluarga di era global seperti sekarang ini. Seperti kita pahami juga pemirsa bahwa anak merupakan amanah yang dititipkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amanah, dan setiap amanah mesti kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana amanah ini kita jalankan di tengah kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, dengan godaan, dengan kehidupan yang serba modern di era globalisasi seperti sekarang ini. Peralatan komunikasi yang begitu canggih, kemudian juga hal-hal yang bersifat modern. Bagaimana kita melewati hal seperti ini untuk mendidik anak kita? Menjadi tujuan kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, berbakti kepada orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan diberikan pelajaran hari ini oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Ibu, bagaimana Al-Qur'an menuntun kita ya, Bu ya, di tengah kehidupan kita, terutama kita para orang tua, para ibu ya, yang langsung berhadapan dari mulai bangun tidur sampai anak kita tidur kembali, kita menghadapi aktivitas mereka. Sementara kita was-was ini, aduh, jangan sampai anak kita ini tergoda, jangan sampai anak kita ini terjerumus kepada hal-hal yang salah gitu. Silakan Ibu bisa belajar kita. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, adik-adik, dan para pemirsa yang kami hormati. Pertama, bagaimanakah anak itu di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman hidup buat kita? Yang pertama, anak itu adalah karunia dan anugerah Allah buat kita, dan disebut juga sebagai perhiasan dunia. Dan anak disebut juga raihana jannah, bunga harum surga. Nah, kalau kita melihat ini dan kita bahas bersama-sama, mari kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ayat dalam surat Al-Kahfi. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Tapi bekal amal yang soleh lebih baik dan lebih yang diangankan daripada hal yang berkenaan dengan anak dan harta itu. Yang kedua, kita bisa baca juga di dalam Al-Qur'anul Karim tentang anak, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhannas wal hijarah al-ayah. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini disebut dalam Al-Quran dan panjang lagi beberapa tentang masalah penyelamatan anak. Orang tua menginginkan anaknya itu pertama tentunya sukses, sehat, sejahtera, dan selamat. Dia menjadi orang yang bermanfaat, berguna, orang yang bermakna dalam hidup. Namun tidak, istilahnya tidak bisa dengan cara sulap. Membalikkan tangan, tidak bisa. Ada bayangkan proses. Pendidikan, bagaimana gambaran? Satu, keinginan kita sebagaimana doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah. Rabbi habli minasolihin. Ya Allah, berikan aku, beri aku anak yang soleh. Dapat, yaitu Nabi Ismail. Tapi ujian Nabi Ibrahim bukan main, luar biasanya. Dan bagaimana anaknya, bagaimana hidup bapak dan anak itu dalam keterbukaan. Sebagai contoh kita ambil ayat, ya bunaya, ini Ibrahim panggil anaknya, inni arafil manam anni atbahuka fanzur mazatar. Hai anakku, aku melihat kau dalam mimpiku itu, aku menyembelihmu. Bagaimana perasaanmu dan bagaimana pandanganmu? Anak yang bakti ini berkata, ya abatif almatukmar, satajiduni insyaallah minasobirin. Wahai ayahandaku, perbuatlah apa yang Allah mengendaki kepadamu. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang sabar. Ini istimewa kalau dapat anak seperti itu. Anak yang disebut hulamin halim, lembut dan berbakti. Ada yang berat, seperti anak dari keluarga Nabi Yakub, 10 orang dari anak-anak yang pertama itu cemburu, ngiri, hasut, dengki kepada adiknya Yusuf. Bagaimana dia ini bisa berunding untuk mencelakakan adiknya? Ini bisa kita lihat karena kisah itu menjadi ahsanal qasas, yaitu kisah yang paling indah dalam Quran. Satu surat gak ada campur dengan yang lain, kisah Nabi Yusuf, luar biasa. Bagaimana juga kesedihan orang tua terhadap anak yang tidak bakti, yang anak disebut ghair soleh, yaitu anak Nabi Nuh. Bagaimana si bapak ini melihat air sudah begitu rupa, ombak sudah luar biasa. Ya bunayar kama ana. Gak mau ikut ya. Ya. Hai anak, mari sini naik ke kapal. Kamu gak bakal selamat kalau gak naik ke kapal. Aku akan pergi ke gunung. Aku akan bisa selamat. Anak ngelawan orang tua. Ini semuanya menjadi gambaran kepada kita. Bagaimana? Dan ada lagi satu yang saya ingin sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Siapa yang berbuat demikian, famayaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Itu bakal rugi, yaitu orang yang lalai kepada Allah gara-gara anak, gara-gara harta, nyari duit enggak habis-habis, sehingga dia lupa kepada Allah. Ini orang yang bakal merugi. Ibu-ibu dan bapak-bapak dan para pemirsa, sebetulnya masalah anak ini atau keturunan adalah hal yang termasuk 5 keutamaan hidup. 5 keutamaan itu disebut, pertama hifzuddin, kita harus jaga nomor 1 agama. Kedua yaitu hifzul akal, jaga akal. Yang ketiga hifzun nafs, jaga jiwa. Yang keempat hifzul mal, jaga harta. Yang kelima hifzun nasal, jaga keturunan. Ada 5. Nah, ini turunan. Jadi kalau kita mau bicara anak, dimulai dengan perkawinan, pernikahan. Orang tua kita, laki dan perempuan, berjodoh, saling berkasih sayang, seagama, inilah yang lebih penting. Karena kata Nabi, kalau seagama kawin, setengah daripada kebahagiaan sudah dimiliki. Sudah lain, ya. Tinggal merebut setengahnya lagi. Jangan kita biarkan orang untuk kawin beda agama. Ini banyak banget kemudorotan daripada kemanfaatannya hal yang demikian. Oleh karena itu kita harus perhatikan anak-anak itu pada saat perkembangannya. Yang kedua, mendidik mereka, anak-anak itu, dengan didikan agama. Nah, mulai dari mana nih Bu? Mulai kapan anak-anak? Dari mulai kita hamil, kita sudah berdoa minta anak yang soleh. Dan waktu lahir, kasih nama yang bagus. Kasih didikan. Karena hak anak kepada orang tua, satu diberi nama, nama yang bagus. Jangan kasih nama sembarangan. Nama dari nabi-nabi. Ya, samu abnaakum asma'al anbiya. Namai anak kamu nama nabi-nabi supaya malu nanti neraka membakarnya, supaya bisa dengan nama itu dia jadi orang baik-baik. Nah, terus juga hak anak itu kan dididik dan dikawinkan kalau sudah dewasa. Jadi orang tua jangan setengah hati. Jangan melepaskan tanggung jawab. Ini pendidikan yang saya maksud, pendidikan anak. Kalau kita lihat, saya sebenarnya kagum sama orang Arab ya. Kenapa, Bu? Karena orang Arab itu yang saya kenal banyak sangat hati-hati terhadap silsilah keturunan. Dia dari atas keturunan. Lihat Nabi kita sampai Adnan, berapa tingkat ke atas. Sekarang ini berapa, belum lama kami di Asafiyah menerima seorang tamu dan memberi penghargaan kepada saya. Dia adalah daripada nasab Hashimiyah, dari keturunan daripada Nabi yang ke-36. Jadi dia tahu tuh, kalau kita udah sembarangan untuk masa keturunan, gak ada yang kita ajarkan anak kamu, bapak kamu ini, kakek kamu ini, kakek kamu, kakek bapaknya kakek kamu ini, terus ke atas atau ke bawah atau ke samping. Paling setahun sekali ketemu lebaran, hari raya. Dan itu juga kita udah lupa berapa anaknya, siapa namanya, laki berapa, perempuan berapa, sudah lupa. Itu dalam masalah keturunan kita juga tidak. Makanya disebut hifzun nasal, jaga keturunan. Ini kita lihat daripada contoh orang Arab yang benar-benar menjaga, diajarkan keturunan, dan dia silsilah itu luar biasa. Lihat juga di dalam masalah hadis juga kan tidak sembarangan, harus dijaga. Mengawinkan anak itu ada beberapa hadis. Di dalam hal-hal yang seperti begini, saya mengira bahwa kita perlu melihat lagi, sudahkah kita menjadikan anak-anak kita orang-orang baik, orang-orang beragama? Apakah sudah kita perhatikan lingkungannya, lingkungan dia bermain sama siapa? Karena sekarang banyak sekali anak-anak kita yang remaja terjerumus dalam kehidupan bebas, dalam kehidupan yang sejenis tapi berlebihan, dan yang ketiga juga bisa kena penyakit-penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Hal itulah yang perlu ibu menjaga. Bagaimana kita lihat tontonan dalam media, baik yang elektronik itu ataupun dalam handphone kita. Bagaimana kehidupan malam di suatu tempat, anak-anak kagak ada yang bimbing. Anak-anak menjadi pelacur, anak-anak liar, menjadi terjerumus, anak-anak menjadi liar. Kita gak lihat anak kita maghrib kemana. Dulu, kalau dulu orang tua kita ya sebelum maghrib aja harus kumpul dulu. Kumpul. Wah dulu Bu Evi kalau terlambat pulang sekolah aja tuh. Aduh, orang udah tua kayak sangat khawatir. Orang tua sekarang coba lihat. Banyak sekali yang lemah. Dia tidak mau di waktu anaknya belok, dia balikin lagi daripada belok itu. Supaya menjadi jalannya jalan yang lempeng dan benar. Dia gak berani. atau dia terlalu manjain anak, atau terlalu sayang sama anak, diberikan segala-gala kepada anak, sehingga dia kecewa digigit jari pada masa-masa tuanya. Tuanya, iya. Oleh karena itu, saya kira pendidikan anak dalam keluarga ini suatu yang sangat-sangat inti, karena satu, bisa terjadi anak tidak rela masuk neraka sendirian. Iya. Karena tidak diberikan pendidikan karena agama oleh orang tua, maka dia nuntut nanti dia ya. Menuntut. Iya. Saya enggak rela. Saya minta ibu bapak saya sama-sama masuk neraka. Mm-hmm. Iya. Yang kedua, bisa jadi orang tua dapat pangkat yang tinggi disebabkan anaknya. Dapat surga yang tinggi disebabkan bakti anak kepada orang tuanya. Ya. Saya kira itu perlu nanti kita lihat lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu atau adik-adik yang sekarang ini ada di depan saya atau kita bisa mendengarkan yang lain. Ya. Ibu merasa mencintai anak itu tentu sudah merupakan hal yang sangat lumrah ya, dan harus kita mencintai anak dan keturunan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Tapi bagaimana kita menempatkan rasa cinta ini supaya tidak kebablasan dan supaya kita tidak nyesel seperti Ibu bilang tadi ya. Di hari tuanya kita menyesal karena kita mungkin salah memberikan rasa cintanya kepada anak. Semua permintaan dituruti karena saking sayangnya gitu kepada anak. Ini untuk zaman sekarang ini ya Bu ya. Subhanallah, itu punya anak remaja, dan kita juga punya anak ya. Bagaimana kita menghadapi anak-anak remaja kita yang mereka kadang-kadang lebih kepada teman, kadang-kadang lebih kepada lingkungannya, alat komunikasinya, dan kemudian dia lebih konsentrasi kepada apa komputer di rumah gitu. Nah, ini bagaimana nih kita menghadapi situasi yang seperti ini gitu sebagai tantangan? Yang pertama, kita harus berpikir seperti hadis Rasulullah bahwa kullu maulud yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Namun fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasyiranihi. Orang tuanya lah yang bisa bikin anak ini jadi begini, jadi begini. Dia seperti kain yang putih. Nah, bagaimana pendidikan yang terbaik? Yang pertama, tentunya orang tua itu dari mulai lahir anaknya diberi nama yang bagus. Yang kedua kan diazankan. Iya, telinga. Telinganya, supaya jangan setan duluan nih yang didengar oleh anaknya itu. Yang ketiga, dibina, dibimbing, dididik yang diarahkan. Baik. Diarahkan agar supaya anak ini tidak liar gitu. Jangan kita habis melahirkan terus kita sibuk kita kasih orang lain. 3 bulan habis melahirkan kerja lagi kasih mama babysitter. Apakah kita udah tuntun? Jangan sampai nanti dia salah. Dia menjadi anak yang liar dan lain-lain karena orang tuanya tidak bertanggung jawab. Nah, barangkali ibu-ibu mau nanya mungkin itu dulu. Baik Ibu ya. Luar biasa ya penjelasan bagaimana Islam juga memberikan tuntunan kepada kita ya bagaimana karena kita disuruh oleh pendidik. Nabi ya, akrimu auladahum wa ahsinu adabahum. Jadi rapikan anak dan baguskan akhlaknya. Itu kan penting. Nanti kita lanjutkan kembali Bu ya. Dan ibu-ibu nanti ada di studio juga nanti bisa bertanya langsung. Karena saya yakin sekali permasalahannya cukup banyak sekali. Bagaimana yang namanya mendidik anak. Apalagi anak gak satu, gak dua, 6 6 anak, 6 beda lagi ya Bu ya. Karakternya 6 apa, dari 6 anak itu ya 6 karakter yang harus kita hadapi. Nah bagaimana kita sebagai orang tua, terutama ibu, punya kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kesabaran, dengan kasih sayang, bagaimana menempatkan rasa cinta kita, nanti kita bahas lagi Bu ya. Ibu boleh bertanya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami Hikmah Pagi, dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS tentang bagaimana kita memberikan pendidikan anak ya di dalam keluarga kita di tengah era globalisasi seperti ini, di mana tantangannya cukup besar sekali. Ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya persilakan ibu-ibu yang ada di studio, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, silakan ibu sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saida Zaini Soleh dari BKMT Jakarta. Sungguh sangat-sangat menarik dengan pembahasan masalah tentang pendidikan anak dalam keluarga. Karena memang kalau kita mengamati sekarang ini bahwa antara anak dengan orang tua itu sudah banyak terjadi krisis, terutama krisis komunikasi, sehingga ada anak dengan orang tua duduk bersama tapi tidak saling bicara. Ya, misalnya mereka duduk di depan TV berjam-jam, tetapi tidak ada komunikasi sama sekali. Komunikasi sama sekali, apalagi sampai berebut remote. Kayaknya pengalaman ibu. Iya, ini karena kebetulan ya kita juga punya anak, ya, saya yakin pasti banyak juga dialami oleh para orang tua yang lain. Betul. Yang kedua, kita lihat juga banyak anak membunuh orang tua. Ya, kita lihat banyak sekali kita saksikan. Nah, ini yang banyak dikeluhkan oleh para orang tua, ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, ya, mohon petunjuk dari Ibu Tuti. Ya, bekal apa yang paling bagus ya untuk anak-anak kita agar anak menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Terima kasih ya Ibu Saida. Tentu juga bagaimana caranya Ibu ya. Ya, baik, yang kedua silakan. Yang ingin bertanya. Nanti adik-adik juga boleh ya nanya ya. Nanti ya setelah ini ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama. Nama saya Mariama. Saya ingin bertanya dari uraian yang Ibu telah sampaikan tadi, begitu luar biasa sampai menyentuh hati saya, tertarik untuk bertanya. Yang saya ingin tanyakan dari permasalahan pendidikan anak dalam keluarga, adakah hak-hak anak dalam Islam terhadap orang tua? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi ada adik. Oh, ibu dulu. Nanti ada ya, nanti saya sambung gitu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobaria, DKMT Jakarta Selatan. Ya. Bu Tuti, apakah ada bakti anak yang ibu dan ayahnya sudah meninggal dunia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga dulu kita terima pertanyaan ya. Nanti sesi kedua saya persilakan yang lainnya. Baik, langsung saja Ibu Tuti, saya jawab. Terima kasih. Yang pertama dari Ibu Ida Zaini Soleh, dan yang kedua dari Ibu Mariamah dan Ibu Sobaria. Yang pertama, memang benar, ini kekhawatiran kita pada saat-saat sekarang ini adalah gap antara orang tua dan anak, tidak saling berkasih sayang dalam arti komunikasi satu sama lain. Kadang-kadang duduk berdua satu mobil, namun melayang kemana-mana. Duduk di depan TV tidak saling menegur, tapi tenggelam dalam persoalan. Jadi tidak ada kualitas pertemuannya itu ya, ya? Dalam masalah ini bagaimana harusnya kita sebenarnya orang tua ini punya tanggung jawab dan punya kekuasaan matikan TV bisa, kekuasaan negur anak supaya jangan sampai begitu bisa. Namun orang tua sekarang ini sangat lemah menurut pandangan saya. Banyak sekali orang tua yang takut, apalagi anaknya sudah besar, terlalu sayang sama anak, terlalu manja sama anak, akhirnya ngikutin kemauan anak, dan hal inilah yang bisa menghancurkan. Ketika anak tidak mendapatkan satu bimbingan yang disiplin tinggi atau keras. Dalam keras ini bukan berarti kita harus berbuat kekerasan, bukan. Dalam arti ketegasan, teguran yang benar-benar tepat. Nah, kalau kita ingin merubah memang demikian. Jangan anak berbuat mungkar, kita diam aja. Padahal dalam satu hadis disebut, maru aminkum munkaran payuhayiru biadi, failam tastati fabi lisani, failam tastati fabi galbi, fadzalika ada aful iman. Kalau kamu lihat kemungkaran, mama anak ini mabok katakanlah. Ini kan bisa orang tua menyetop dengan artian dia harus tegas. Itu adalah kekuasaan. Namun sekarang ini kekuasaan itu sepertinya tidak dilakukan. Takut begini dan takut begitu. Inilah bahaya-bahaya yang terjadi. Oleh karena itu kalau saya bilang, kembalilah kepada agama, peganglah yang kuat berbagai-bagai tuntunan untuk anak ini bisa selamat. Sekarang pertanyaan hak anak kepada orang tua. Hak anak kepada orang tua itu ada tiga sedikitnya. Pertama, dia diberi nama yang bagus. Kedua, dididik. Dididik bukan cuma diajar, ya, ajar dengan didik beda. Dididik, diberi tuntunan, dibina. Yang ketiga, dikawinkan kalau sudah dewasa. Itu hak anak pada orang tua dalam Islam. Nah, begitu juga disuruh adil. Dan kalau kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, kalau melihat anak, anak kecil, Nabi itu terus ngelihat dia lagi makan. Apa yang Nabi katakan? Ya gulam, hai anak, samillah, bacalah bismillah sebelum makan. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Kul mimma yalik, makanlah yang dekat-dekat. Ini kan pendidikan yang amat dalam, supaya anak ini mengenal Allah, bismillah, baca, biar bersih, ini makanan halal, masuk ke dalam dirinya. Yang kedua, makannya juga dengan tangan kanan, ini disunahkan begitu. Yang ketiga, makan yang dekat-dekat, artinya supaya jangan sampai timbul rasa ke depan itu menjadi orang rakus. Ya, rakus artinya kan sekarang kita lihat bagaimana orang berkorupsi ria di negeri kita, korupsi berjamaah. Ya, ini yang mesti kita memberikan kepada anak, tuntunan-tuntunan yang baik. Nah, selanjutnya yang tadi dikatakan oleh Ibu Sumaria, bakti anak ketika orang tua ketika sudah tidak ada. Orang tua sudah meninggal masih terus bakti itu masih tetap dengan cara kata Nabi, pertama mendoakan. Kedua, memintakan ampunan kepada orang tuanya, menyempurnakan janji-janji keduanya. Umpama ada utangnya, ibunya udah meninggal, bapaknya udah meninggal, itu dilunasi sama anaknya. Itu tidak boleh janji-janji demikian. Yang keempat, hubungi silaturahmi. Orang tua kita dulu siapa, dengan siapa bertemannya, terus kita lakukan. Family kita nih, yang kita, ibu kita udah meninggal, seperti katakanlah saya ini, ibu saya meninggal kan saya baru umur 9 tahun. Namun saya coba mengusahakan sehingga tidak ada yang terpisah dari family-family itu. Terus berdekatan. Maksudnya kita upayakan agar supaya jangan putus silaturahim antara seluruh keluarga. Lalu menghormati sahabat karib daripada yang meninggal. Siapa nih dulu sahabatnya? Sambung kembali tali silaturahminya. Begitu. Coba Nabi kita sama istrinya aja nih, Khadijah. Kalau Aisyah ini lagi motong kambing atau lagi pilah-pilah makanan, jangan lupa nanti kirimin tuh temannya Khadijah di pojok sana. Ada di ujung. Jadi diteruskan silaturahminya, diteruskan. Anak juga begitu. Saya pernah baca sebuah hadis yang saya pikir ini perlu buat kita semuanya, yaitu bahwa ada orang tua meninggal dunia tidak banyak bawa pahala. Artinya dia orang biasa betul, bahkan banyak dosanya. Namun dia mempunyai anak yang berbakti, anak soleh. Dia tinggalkan anak soleh. Anak ini selalu baca doa buat orang tua yang meninggal, seperti contoh diajarkan kan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini dibaca terus sama anak. Saban habis sholat didoakan orang tuanya. Itu dosa orang tuanya dikikis lembur oleh anak. Gitu. Sampai habis. Tetapi anak ini terus aja baca doa buat orang tuanya. Akhirnya orang tuanya tuh pelan-pelan menambah pahala buat orang tua. Jadi dosanya udah habis, pahala tertimbun bagus. Setelah pahala itu tertimbun bagus, mari kita dengarkan baik-baik ya ibu ya, dengarkan baik-baik bu ya. Jadi setelah pahalanya bagus, terus hari kiamat datang. Hari kiamat datang dihitung orang tuanya ini punya pahala. Terus orang tuanya ini dijemput oleh malaikat untuk masukkan ke surga. Dan di surga yang tinggi, orang tua ini kaget. Annali hadhihi, buat aku kah tempat yang begini bagus, tempat yang begini indah, segala macam di surga, buat aku kah ini? sedangkan aku tidak mempunyai amal yang banyak. Maka dijawab oleh malaikat, li istighfari wala dikalaka. Kau dapat tempat yang begini tinggi dari sebab istighfar anakmu kepadamu. Jadi anak yang baik bisa menolong orang tua, bisa memberikan pahala buat orang tua, bisa dosa orang tua itu diampuni Allah, tidak putus. Sebab ada idza mata ibnu adama in qata'a amalu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'u lahu. Yang ketiga ini punya anak soleh yang doakan orang tuanya. Mudah-mudahan kita ini terus-terusan termasuk orang yang selalu mendoakan orang tua. Amin. Walaupun udah meninggal dunia, terus doakan gitu. Orang tua. Karena tidak putus anak dengan orang tuanya. Ya. Inilah mungkin yang disebut dengan aset akhirat ya. Ya, karena aset akhirat itu betul. Ya, karena kita yang menanam apa, kita yang memberikan pendidikan agama, maka insya Allah kita pula yang akan menuai nanti hasilnya. Mudah-mudahan ya kita tetap bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Jadi jangan juga satu kebalikannya. Jadi orang tua dapat azab karena anak juga kubur, gara-gara anaknya berbuat dosa. Gitu. Jadi ada doanya yang dicatat, la tumithum hatta tuhdiyahum. Ya Allah, jangan dulu matikan anakku sebelum kau beri hidayat kepada dia. Karena anak ini berbuat dosa yang menjadikan azab buat orang tuanya. Nah, kembali lagi pada bagaimana cara mendidik anak-anak kita dan cara menyikapi anak-anak kita yang begini Bu, kadang-kadang kita suka bangga dengan anak-anak yang sudah mulai bisa meniru. Ya, anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun, ini meniru perkataan orang tua, meniru gerak-gerik yang mereka lihat mungkin di televisi gitu ya. Terus kita orang tua nih bangga, iya anakku sudah bisa seperti ini. Nah, ini batasannya atau sejauh mana sih Bu kita bisa bangga dengan kelebihan-kelebihan anak yang kalau barangkali kita tidak tahu efeknya nanti di kemudian hari ini akan menjadi lebih parah, lebih bahaya. Ini tentu kita harus punya bekal kan Bu ya, bagaimana kita menyikapinya. Jadi harusnya karena anak itu bisa meniru orang yang di sekelilingnya, kita harus selalu mencontohkan yang baik. Jadi janganlah, walaupun anak ini mungkin masih bayi ya, belum tahu apa-apa, tapi kan kupingnya sudah mendengar. Ini kuping nomor satu. Banyak dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi sam'a selalu diucapkan di awal. Jadi pertama sebelum matanya bisa ngelihat, lama dulu pendengaran udah masuk. Nah kalau ibu bapak berkata yang kotor, ribut, kasar, maki-maki, ini bayi dengar. Bayi tumbuh, nanti lama-lama berkarakter, terekam daripada omongan-omongannya itu. Nah ini kan bahaya. Jadi kita ini untuk bisa menjadi teladan buat anak-anak kita, karena disuka niru, maka orang tuanya jangan suka berbuat sembarangan. Apapun perkataan atau perbuatan haruslah diupayakan seminimal mungkin yang jeleknya, supaya menjadi contoh perbuatan kepada anaknya di kemudian hari, bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Saya pernah mencoba untuk memberikan satu contoh yang baik dan tidak baik Bu. Misalnya begini, ketika di mobil saya memberikan contoh yang jelek, buang sampah sembarangan. Itu anak langsung meniru Ibu. Iya betul. Tapi dengan anak yang satu saya berikan contoh luar biasa yang baik-baik semua. Jadi saya ingin melihat di situ, oh iya ternyata memang anak itu bagaimana kita Ibu ya, bagaimana orang tua. Ketika orang tua berkata baik dan tidak kasar, anak juga akan mengikut gitu ya. Ini memang perlu diingat bahwa orang tua itu adalah juga contoh, teladan. Dan sayang sekali kalau ada anak tadi disebut yang membunuh orang tua. Ini karena pun pulang dalam keadaan lingkungan jelek, mabok-mabokan, dia gak sadar. Kalau dia menjadi anak yang baik, sadar, gak mungkin dia akan membunuh kepada orang tuanya. Di sini pula pendidikan agama Bu ya menjadi sangat penting sekali buat sangat anak penting kita. Pendidikan agamalah warisan utama dari orang tua kepada anak-anak. Baik, sekarang saya akan persilakan dulu ya Bu ya ini kepada audiens dan mungkin adik-adik ya, silakan adik-adik dulu barangkali yang juga ingin bertanya. Ini satu adik ini. Silakan ya, sebutkan nama ya deh ya. Berdiri, Rai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Eka dari Asafiyah. Saya ingin bertanya kepada Bunda Titi Alawiyah. Nah, yang kita telah kita ketahui kan atarbiyah itu ahamu minat ta'lim ya Bu ya. Nah, dari situ kan anak kan bertumbuh dari yang masih bayi ke anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Ya. Nah, kita yang masih muda-muda ini kan suatu saat nanti akan menjadi ibu. Ya, insya Allah. Amin. Bagaimana cara mendidik anak yang sesuai dengan usia mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, masih usia muda tapi sudah pikiran sudah ke depan ya. Bagaimana nih saya punya generasi yang soleh, yang soleha ya. Ada lagi, silakan. Ya ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Manugraha. Ya. Bu Tuti, sering kita dengarkan sebuah kalimat al-walad samratul fuad. Atau tadi Bu Tuti mengatakan anak itu adalah raihatul jannah. Atau juga harapan kita anak menjadi hulamun halim. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah ada perbedaan pendidikan antara sikap orang tua kepada anak laki-laki dan anak perempuan? Kan anak itu ada laki ada perempuan. Bagaimana orang tua itu menyikapi, apakah beda laki-laki cara mendidiknya, pendidiknya perempuan demikian, cara ngasih makannya dan sebagainya. Karena memang ini perlu dipahami betul sehingga kita jangan membedakan anak laki dan perempuan. Terima kasih. Ada lagi? Masih ada kesempatan? Iya, silakan. Sampai ke belakang, silakan. Sebutkan nama ibu ya. Masih topiknya tentang mendidik anak dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Jamar Huma dari DKMT Jakarta Selatan. Alhamdulillah pagi ini kita sudah banyak dengar bagaimana cara kita mendidik pendidikan keluarga ya dalam Islam. Beberapa hal yang kita jumpai memang dari banyak tadi pertanyaan, bagaimana tantangan seorang ibu ataupun seorang bapak ya di dalam membina anak-anaknya. Terkadang kita jumpai ya ibunya di dalam keluarga sangat solihah, sehingga bisa insya Allah membina anaknya dengan baik. Bagaimana dari mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi. Namun yang terkadang dilema terjadi, ya ibunya sangat bisa mendidik anaknya dengan sesuai dengan ajaran Islam, terkadang tidak dibarengi dengan sikap bapaknya, orang tua yang laki mungkin karena kekurangan dalam pendidikan agama dan sebagainya. Kemudian di sekolah, di sekolah memang tadi Bu Tuti sudah mengatakan bahwa lingkungan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah menentukan dalam keberhasilan anak dalam pendidikan. Pertanyaannya Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan dari apa yang telah saya sampaikan, baik di dalam keluarga, tantangan dalam keluarga maupun tantangan di dalam sekolah. Apakah di sekolah ini kan juga banyak yang hanya guru ini sebagai pengajar, bukan pendidik. Sehingga dia merasa kalau udah ajar, kurikulum sudah disampaikan, sudah selesai. Nah, ini konsep-konsepnya saya ingin tanya kepada Bu Titi, mana yang terbaik? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiga dulu ya, mungkin bisa langsung dijawab. Memang kalau kita mau lihat kesimpulannya hampir sama ya. Bagaimana sih kekhawatiran-kekhawatiran itu jadi atau perbedaan? Sebetulnya ya Bu Nurma, dalam Islam itu tidak dibedakan. Kita tidak tahu siapa yang paling bermanfaat, begitu, antara anak laki dan anak perempuan. Namun secara kultur sering ada perbedaan. Ada anak tiga, laki satu, perempuan dua. Kamu gak usah jauh-jauh deh sekolah, kata ibunya. Ini yang perempuan nih dua nih, sebab abang kamu ataupun nih yang laki-laki nih mau dikirim ke luar negeri atau mau dikirim jauh untuk belajar. Kamu cukup deh sampai tidak iya saja. Inilah yang sebetulnya tidak bisa begitu. Harusnya sama, bahwa orang lahir itu Allah memudahkan kelahirannya tanpa bawa ilmu. Dan semuanya harus diisi dengan ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Tapi waja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Itu satu. Kedua, kita lihat di zaman Rasul. Perempuan itu tidak yang ketinggalan. Nabi saja kawin sama seorang yang berpengalaman yang namanya Khadijah. Seorang pengusaha yang sukses. Artinya kan perempuan di saat itu yang Nabi dipilihkan jodoh oleh Allah kan bukan sembarangan terbatas ilmunya. Apalagi hanya dalam waktu sekitar 8 tahun Aisyah dan istri Nabi itu menjadi luar biasa. Menjadi ahli sastra, ahli hadis, ahli politik. Bisa tuh begitu. Jadi kalau kita melihat ini 1400 tahun yang lalu, Islam telah memberikan satu pandangan-pandangan yang begitu. Apalagi kalau melihat ketegaran Siti Hajar yang ditaruh, diletakkan di tempat yang biwadin ghairi dzar, tidak ada sama sekali indah bayi kehidupan kita haram. Nah ini semuanya menjadi tuntunan. Jadi janganlah kita suka beda-bedakan anak laki dan perempuan. Semua harus mendapat pendidikan yang baik. Semua adalah mulia dan semua harus memberi manfaat. Jadi itu barangkali. Yang kedua, kita jeda dulu ya Bu ya, sejenak ya. Silakan. Jadi istirahat dulu. Dan pemirsa, Anda juga pasti akan ingin tahu lebih jauh ya bagaimana jawaban Ibu Tuti atas pertanyaan ibu-ibu yang ada di studio. Dan kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali ke informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami, Dialog Hikmah Pagi, dan masih bersama narasumber kami itu Ibu Profesor Dr. Haja Tuti Alohi AS, dan kita masih berbicara tentang pendidikan anak di dalam keluarga. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, Ibu Tuti, silakan. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, saya melihat ini kan memang betul ada tingkatan-tingkatan. Bagaimana pertama tanggung jawab orang tua itu terhadap masalah pengajaran. Dalam arti pengajaran berupa tuntunan dan lain sebagainya. Yang kedua lebih luas lagi. Artinya karena dia udah bergaul apakah di lembaga sekolah atau lingkungan tetangga ataupun juga di rumah. Yang ketiga apalagi kalau sudah dewasa. Persiapannya seperti begitu. Tapi kalau kita lihat daripada ajaran Islam, jangan lupa untuk kesehatan fisik. Anak itu diajarin termasuk asibahah, warrimayah, cara naik kuda, kemana diajarkan anak itu olahraga, seperti apa berenang dan lain-lain gitu, mana itu kan artinya juga menjadi fokus memberikan suatu kekuatan fisik nih ya. Fisik. Yang kedua, ingat hadis Nabi, adibu auladakum ala salati khiswalin, ajarkan anakmu tiga hal. Pertama, hubbi nabiyikum, cinta nabi kamu. Karena nabi kita akhlaknya luar biasa. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya itu sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Sudah luar biasa keagungan. Jadi beliau seorang yang begini, begini, begini itu sifat nabi itu diajarkan sambil dididik. Nah, itu ikutin. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti, cinta ahli baiti. Bagaimana itu gambaran keluarga nabi? Semuanya itu baru kita pelajari. Yang ketiga, ajarkan anak qiraat Al-Qur'an. Fa inna hamalat Al-Qur'an fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyahi. Ajarkan anak baca Qur'an. Karena orang yang melazimkan baca Qur'an di bawah naungan Allah, di hari tidak ada payung melainkan payungnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Jadi itu perlu kita lihat pedoman dari hadis-hadis Rasulullah untuk pendidikan daripada anak kita dari satu, kedua, ketiga tingkat-tingkat derajatnya. Nah, selanjutnya kita juga harus terbuka. Jangan galak gitu, menyuruh melulu tapi tidak pernah memuji. Ya, siapa yang bagus, yang sholatnya beres, yang suka bergaul dengan orang baik, yang suka cerdas, itu dapat hadiah apa. Si reward kepada anaknya, semangat ya. Jangan cuma punishment aja, dihukum aja anaknya. Bahwa ibu itu paling nomor satu, bapak paling nomor satu, itu jangan. Apalagi tadi kita lihat bagaimana ibunya baik, bapaknya kurang. Itu kan juga berat. Pendidikan seperti itu harus kita lihat supaya anak itu menirulah yang baik-baik, dan kita juga bisa saling memberikan contoh atau apa supaya suami kita juga cepat berubah dalam keadaan harus menjadi lebih baik. Jadi harus sama ya antara suami istri dalam sebaiknya mendidik anak begitu, ya. Karena anak jangan melihat. Jangan sampai nanti bapak enggak puasa, anak disuruh puasa, ibunya puasa kan susah. Ini kan kontradiksi yang sangat. Atau cara ngajarnya, ibunya keras, bapaknya enggak diam aja. Diam aja atau lebih memanjakan gitu. Sehingga nanti anak enakan ke bapak, bapaknya lebih lunak, lebih enggak tidak keras seperti ibu mengajarkan gitu ya. Ini bagaimana juga Bu tentang hal ini Bu untuk para orang tua gitu. Tapi memang tanggung jawab dalam keluarga itu yang paling dekat itu adalah ibu. Bahwa ibu ini memang harus cerdas. Jangan ibunya nonton TV, anaknya kerjaan pekerjaan sekolahan dibawa pulang tuh. Ya pekerjaan rumahnya, ibunya nonton TV aja. Sebodoh, kan bagus. Itu harus ada tuntunan-tuntunan. Baca Quran juga harus diberikan tuntunan-tuntunan dan bisa beli. Kita kalau rumah ada anak remaja duduk suka ada di situ, beliin aja buku atau apa sehingga dia tiba-tiba duduk di situ baca. Dia melihat gitu. Nah, jangan kita enggak awasi. Jangan dia kunci pintu di kamar, nggak taunya dia mengakses hal-hal yang negatif dari apa. Jadi orang tua itu selalu gelisah harusnya melihat anak-anaknya jangan sampai terjerumus. Karena kalau sudah sekali dua kali dia lihat ibunya lalai, bapaknya lalai, apalagi ibunya sibuk, bapaknya sibuk, nah dia main dengan segala macam yang sangat-sangat bertentangan. Nah kita nanti tahu akibatnya yang sangat besar. Saya kira itu penting untuk dipelajari oleh kita semua. Jadi ketika dia sudah pintar, sudah dewasa atau sudah menikah, ajaklah berdiskusi. Dan kita ini kalau ngajar anak, kalau kita gak punya waktu, tentunya kita fotokopi dulu berapa 10 halaman, kita fotokopi yang penting-penting. Pada minggu depan kita buka lagi apa yang 10 itu, apakah ada pertanyaan yang harus kita lebih klarifikasi lagi atau lebih jelaskan lagi. Jadi pendidikan memang gak boleh bosan, sebab orang tua ini adalah harapan untuk anak-anak di masa depan menjadi anak-anak yang baik. Saya mengira bahwa kita semuanya ini adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang harusnya mencontoh daripada akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kesungguhan Nabi dalam berjuang. Dan Allah sendiri telah menjanjikan kalau kita sungguh-sungguh Tuhan akan kasih jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, orang yang bersungguh-sungguh dikasih jalan oleh Allah untuk bisa dikasih jalan kemudahan. Dan Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Ya. Nah ini pertanyaan menarik juga nih dari Ade Eka tadi ya. Bagaimana mendidik kita mendidik anak sesuai dengan usia mereka? Ya, kan tadi saya bilang bahwa memberikan tuntunan kalau sudah ini lebih terbuka, kalau udah remaja kita harus tahu caranya, menghadapinya. Umpamanya masuk ke kamarnya, dia lagi ngapain di kamarnya, mengakses apa? Ya. Jangan ibunya nonton TV, anaknya nonton sama komputer atau anaknya mengerjakan pekerjaan sekolahan, ibunya lalai. Atau kalau sudah remaja, sudah agak dewasa, kita lihat bukan aja di dalam masalah yang menyangkut karena dia udah tiga, ada di dalam lembaga sekolah, lembaga lingkungan, dan keluarga. Jadi ini kita lihat, janganlah kita diam tenang, tapi harus gelisah. Dan kita kasih buku-buku bacaan di meja-meja, agar supaya oh, apa nih ya, menarik nih, gitu. Demikian caranya tuh Eka. Nah kembali lagi masalah kesenjangan komunikasi tadi ya. Sebenarnya apa sih Bu penyebab utama dari kesenjangan komunikasi antara orang tua dengan anak, terutama anak-anak yang menanjak remaja nih ya? Kayaknya ada yang nggak ketemu gitu antara orang tua dengan anaknya, ada yang nggak ketemu, ada yang nggak sama. Saya melihatnya begini, maaf ya, banyakkan ibu-ibu atau orang tua ini sibuk dan tidak mau menambah pengetahuan. Jadi komputer aja dia gak pernah pegang. Mau bagaimana anaknya itu pegang komputer, ibunya diam saja, gak ngerti apa-apa. Susah. Jadi saya justru terpanggil untuk membina ibu-ibu di majelis taklim adalah karena saya ada melihat kesenjangan. Gitu. Orang tua itu senjangnya dalam arti tidak mengikuti aliran ilmu untuk ke zaman modern ini. Zaman modern. Dia kurang, dia tidak berkomunikasi, dia tidak belajar dalam arti memperjuangkan sesuatu keyakinan dengan sungguh-sungguh. Tanya aja gurunya sana, gitu kan? Ibunya menghindar, kan nggak bisa begitu. Neneknya sudah pakai komputer, tapi nggak masalah ya punya. Tapi saya kira itu semuanya di luar negeri yang saya lihat. Profesor-profesor itu perempuan luar biasa menggunakan banyak. Kalau di sini kan udah lemes duluan, belum apa-apa udah males, ngajinya nggak sungguh-sungguh, Ya kalau belum pulang dia udah duluan pulang. Nah, sampai rumah kagak disebar luaskan kepada keluarga dan lingkungan yang dekat. Bawa paper tinggal di dalam tas, tidak dibahas lagi dalam keluarga. Merasa nah, ceritanya juga bukan sesuatu yang berkualitas. Kalau ada orang bertemu tapi ceritanya tuh berkualitas, apakah dia bahas agama atau bahas kehidupan, itu memang meningkat kualitasnya. Namun jangan itu-itu juga. Harus berkembang terus ya, mengikuti dari perkembangan. Urusan-urusan yang ya dari itu ke itu terus itu saja. Urusan-urusan dapur, urusan apa begitu saja. Ini sayang sekali. Otak yang begini hebat, mulia dari Allah dijual murah begitu. Artinya enggak dipakai. Enggak dipakai. Sayang. Malah jadi kalau ditumpukin tuh katanya joke dari orang-orang di perguruan tinggi. Jadi otak orang Indonesia tuh katanya mahal karena selalu disimpannya di dengkul kan. Jadi harusnya dipakai. Ya, akal manusia itu jangan sampai Allah tegur buat kita. Apalah takilun? Apalah tatafakkarun? Apalah tatadabbarun? Kenapa kamu tidak merenung? Kenapa kamu tidak ada akalnya? Nah, itu semuanya teguran buat kita. Tapi kita aman saja gitu. Enak saja karena dan malas saja. Padahal kurangilah dari... karena Nabi minta kepada Allah berlindung dari malas, dari lemah. Padahal dari lahir kita sudah diberikan potensi miliaran sel oleh Allah ini. Kalau potensi ini terus dikembangkan, menjadi manusia yang sangat cerdas ya Bu ya. Nah sekali lagi kesenjangan antara komunikasi anak remaja dengan kita orang tua, bagaimana solusinya Bu kita sebagai orang tua? Kan saya sudah bilang tadi, kita mempunyai kekuasaan. Jadi kita kamu bisa... jangan begitu dong. Ayo sini kita ngobrolin apa. Ini ibunya diemin aja. Gitu. Nah, sekarang banyak ibu-ibu juga sambelnya kurang enak. Kenapa? Banyak nonton film seri aja tuh ya. Bener. Sinetron. Luar biasa. Bu Tuti ini sampai kesambel tahu gara-gara ibu-ibunya sering nonton TV gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Dan kitalah yang mesti jangan obral waktu dan obral kesehatan. Ada dua nikmat Allah yang suka diobral manusia. Nikmatani maghbunun fihi makathirun nannas as-sihah wal faroh. Dua nikmat yang suka diobral oleh kita, dijual murah oleh kita, nikmat sehat dan nikmat lapang. Kita punya waktu, kita gunakan entar aja deh, besok aja deh, minggu depan aja deh. Gitu. Gak ada itu. Orang sekarang pakai detik, orang pakai jam, orang pakai hari daripada pakai minggu, pakai bulan. Kita untuk berbuat itu, betul. Kenapa tidak? Jangan tergilas oleh zaman nih Bu ya. Ya betul. Baik. Ya Ibu, ini sayang sekali waktu kita sudah habis untuk dialog pagi hari ini. Terima kasih sekali Ibu Tuti Alawiyah. Dan kita harapkan Ibu Tuti Alawiyah untuk selalu sehat walafiat sehingga kita terus berdakwah, memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama kepada kaum ibu Ibu ya, untuk senantiasa menjadi ibu yang tangguh, ibu yang cerdas, ibu yang dapat mendidik anak-anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu pencerahan lagi mengenai bagaimana pendidikan anak di dalam keluarga, di mana orang tua mempunyai tanggung jawab penuh di dalam mendidik anak-anak. Anak bagaikan kertas putih, bagaimana kita menorehkannya di kertas itu. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk senantiasa mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang baik, sehingga membahagiakan dunia dan akhirat. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Elvi Hudri atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.